إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد pada kesempatan ini insyaallah kita akan masuki hadis yang ke-12 al-hadis tsani asyar hadis yang ke-12 al-mu'minul qawi khairun wa ahabbu ila Allah. Pembahasan kita bahwa seorang mukmin yang qawi, orang mukmin yang kuat itu lebih baik dibandingkan yang lemah, demikian juga lebih dicintai ya di sisi Allah Subhanahu wa taala dibandingkan mukmin yang lemah. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam al-mu'min al-qawi khairun wa ahabbu ila Allah min al-mu'min al-da'if wa fi kullin khairun ihris ala ma yanfa'uk wasta'in billah wa la ta'jaz wa in asabaka shay'un fala taqul law anni fa'altu kadha kana kadha wa kadha walakin qul qaddarallahu wa ma sha'a fa'ala fa inna law taftahu 'amala ash-shaytan rawahu muslimun. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, al-mu'minul qawi, seorang mukmin yang kuat. Kuat apa yang dimaksud di sini? Pada asalnya adalah kuwatul iman, yakni seorang mukmin yang keadaan imannya kuat. Ini hukum asalnya, tetapi masuk di dalam cakupan makna kuat di sini, yakni kuat fisik mengikuti. Ya. Jadi kuat, kekuatan fisik ini mengikuti kekuatan iman. Kekuatan iman ini asal. Ini sebagaimana yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Utsaimin bahwa kuat yang dimaksud ini kekuatan iman. Ya, kemudian ulama yang lain seperti Syekh Muqbil Al-Wadi'i, beliau menyebutkan bahwa masuk di dalam cakupan kuat di sini kekuatan fisik, dikarenakan jika ada dua orang yang dari sisi keimanan secara kadar setara begitu, tetapi yang satu fisiknya lebih kuat, maka kekuatan fisik dia menjadikan dia mampu untuk melakukan apa yang tidak bisa dilakukan oleh mukmin yang secara fisik lebih lemah ini. Dan tapi diingat sekali lagi bahwa yang menjadi asal atau pokok di sini kekuatan iman. Khairun, dia lebih baik, wa ahabbu ila Allah, dan lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala minal mu'min adh-dha'if, dibandingkan mukmin yang lemah. Dari sini ya bisa dipetik faedah juga bahwa keimanan pada pemiliknya itu bertingkat-tingkat. Di sana ada yang imannya kuat, ada yang imannya lemah. Kemudian wa fi kullin khairun. Ya, tetapi diingat bahwa pada masing-masingnya itu ada kebaikan. Artinya seorang mukmin ya dengan sebab keimanannya tetap memiliki kebaikan. Ya, seorang mukmin dengan sebab keimanannya meskipun lemah, ya keimanannya dia tetap memiliki kebaikan. Ya, sebagaimana Nabi menegaskan wa fi kullin khairun. Ya, dan di sini disilakan dengan al-ihtiyas, yakni sebagai suatu penjagaan untuk jangan sampai ketika dikatakan bahwa mukmin yang kuat lebih baik dibandingkan mukmin yang lemah, lebih dicintai oleh Allah dibandingkan mukmin yang lemah. Kemudian muncul anggapan kalau begitu mukmin yang lemah enggak punya kebaikan. Tidak demikian. Tapi Rasulullah menyatakan wa fi kullin khairun, pada masing-masing ada kebaikan. Ya, sesuai dengan kadar keimanannya. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ihris ala ma yanfa'uk. Bersemangatlah engkau di dalam menempuh perkara yang bermanfaat bagimu. Ya, manfaat di sini bisa manfaat yang sifatnya diniyah, bisa manfaat yang sifatnya duniawiyah. Jadi apa yang kira-kira atau seorang mengetahuinya itu ada sesuatu yang bermanfaat, dia tidak boleh menyia-nyiakan. Ya, bersemangat sebagaimana yang diperintahkan oleh Nabi di sini, ihris ala yang ala ma yang fauk. Kemudian wasta'in billah, dan mohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini tawakal kepadanya. Jangan seseorang mengandalkan kepada kekuatannya, kemandiriannya, dan perkara-perkara yang semata itu ada pada dirinya saja. Ya, karena hakikatnya kemampuan, kekuatan yang ada pada diri kita itu karunia dari Allah, maka mohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam upaya kita meraih apa yang bermanfaat. Kemudian wala ta'jaz, jangan lemah. Ini maksud lemah di sini artinya adalah al-kasal, ya, jangan sampai malas. Ya, tidak ada semangat untuk meraih perkara yang bermanfaat. Sesuai yang kita ketahui bahwa sifat malas sifat yang tercela. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajari kita untuk berlindung darinya, karena tidak ada yang terlahir dari sifat malas kecuali kejelekan. Wa in asabaka syai'un, jika engkau sudah memiliki kesungguhan, semangat untuk menempuh hal yang bermanfaat, dan engkau sudah bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon pertolongan kepadanya di dalam menempuhnya, kemudian menjauhi sifat malas, semangat di dalam menempuhnya, ternyata terjadi sesuatu, ya, wa in asabaka syai', terjadi sesuatu, yakni sesuatu yang tidak diharapkan. Ya, seorang punya harapan ini ternyata terjadinya yang lain, begitu. Ya. Terjadi sesuatu, fala takul, maka jangan engkau mengatakan lau anni faaltu kada kana kada wa kada. Seandainya saya menempuh yang ini, tentu hasilnya demikian dan demikian. Ya, jadi berandai-andai, seandainya bukan begini, hasilnya begitu. Ya. Ini jangan sekali-kali memunculkan ucapan yang demikian. Ya, walakin kul, akan tapi katakan ketika terjadi sesuatu yang di luar dari yang diharapkan, hendaklah engkau katakan qaddarallahu wa ma syaa fa'ala. Wa ini adalah perkara yang telah Allah takdirkan, dan apa yang Allah kehendaki maka Allah Subhanahu wa taala melakukannya. Karena Allah fa'alu lima yurid. Ya, apa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki dengan ya kehendak kauniyahnya atau iradah kauniyahnya, maka pasti terjadi, tidak ada yang bisa menghalangi walau sekecil apapun, ya, dari apa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Kemudian kenapa Nabi melarang kita untuk berandai-andai, andai demikian tentu hasilnya akan demikian. Fa inna law taftahu amala syaitan, karena sungguhnya ya ungkapan seandainya ini akan membuka amalan syaitan. Ya, segala sesuatu yang disandarkan kepada syaitan itu kejelekan. Ya, apa di antara amalan syaitan? Su'udzan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa seakan ya apa yang Allah Subhanahu wa taala takdirkan itu sesuatu yang tidak layak baginya terjadi pada dirinya yang demikian. Ya, berapanya kita mendapati sampai-sampai ada di antara mereka yang menganggap bahwa takdir Allah itu kejam, bukannya seperti itu. Hadis ini diriwayatkan al-Imam Muslim. Qala asy-Syarih al-Imam As-Sa'di rahimahullah, hadzal hadits ishtamala ala usulin 'azimah wa kalimatin jami'ah. Hadis ini mengandungi ya pokok-pokok yang agung, usulin azimah, dan kalimat-kalimat yang jami'ah, kalimat-kalimat yang memiliki sifat yakni menghimpun, ya menghimpun ringkas tapi menghimpun ilmu yang luas. Faminha, di antara kandungan hadis ini, isbatul mahabbati sifatan lillahi, penetapan mahabbah, kecintaan ini sebagai sifat di antara sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Terkait dengan nama ataupun sifat-sifat Allah, untuk kita ketahui bersama, ini adalah perkara yang sifatnya tauqifiyah. Makna tauqifiyah yakni al-wuquf 'ala an-nas, berhenti dengan nas, dalil yang datang. Jika datang beritanya dari Al-Qur'an ataupun As-Sunnah, ya, penetapan nama ataupun sifat bagi Allah wajib untuk kita menetapkannya. Jika tidak, maka tidak boleh menetapkannya. Ya. Demikian juga di dalam hal penafian, peniadaan. Apa yang ditiadakan oleh Allah di dalam Al-Qur'an ataupun Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis-hadisnya terkait dengan sifat-sifat Allah, wajib untuk kita meniadakannya. Ya, contoh misalnya Allah mengharamkan atau meniadakan, mensucikan diri dari kezaliman, wajib untuk kita meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak memiliki ataupun tidak berbuat zalim sedikit pun kepada hamba-hambanya. Kemudian terkait dengan sifat mahabbah, wa annaha muta'alliqatun bimahbubatihi, bahwasanya sifat ini, yakni sifat cintanya Allah Subhanahu wa taala, berkaitan dengan apa-apa yang Allah Subhanahu wa taala cintai. Ya, baik dari person ataupun perbuatan. Allah mencintai person-person, ya, para walinya. Demikian juga Allah Subhanahu wa taala mencintai perbuatan-perbuatan, yakni amal-amal salih. Ya. Demikian juga, ya, termasuk di dalamnya Allah Subhanahu wa taala mencintai tempat-tempat, ya. Tempat-tempat seperti Makkah ini, negeri yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala di muka bumi ini. Baik. Kemudian wa biman qama biha, dan demikian juga sifat cinta Allah Subhanahu wa taala ini, ya, muta'alliqah, berkaitan dengan yakni siapa saja yang menegakkan apa-apa yang Allah Subhanahu wa taala cintai tersebut. Dan tentu kita meyakini bahwa seluruh sifat Allah Subhanahu wa taala berbeda dengan sifat-sifat yang ada pada makhluknya, karena Allah Subhanahu wa taala sendiri yang telah menyatakan laisa kamitsli syai wa lam yakun lahu kufuwan ahad. Ya. Ini dua ayat yang tegas yang menunjukkan bahwa seluruh sifat yang Allah beritakan, ya, dari sifat-sifatnya ataupun Rasulullah beritakan tentang sifat-sifat Allah, ya, meskipun ada kesamaan nama, tetapi hakikatnya jelas berbeda. Hakikatnya pasti berbeda. Kenapa? Karena Allah sendiri yang menegaskan perbedaan itu, laisa kamitslihi syai. Kemudian wadala ala annaha tata'allaku bi iradatihi wa masyiatihi. Dan ini juga menunjukkan bahwasanya sifat cinta Allah Subhanahu wa taala tata'allaq, ini berkaitan bi iradatihi wa masyiatihi, berkaitan dengan kehendak ataupun keinginannya. Ya, Allah Subhanahu wa taala mencintai hamba-hambanya, ya, siapa yang Allah Subhanahu wa taala cintai, yang tentunya, ya, hamba-hamba tadi menempuh sebab yang dengannya Allah Subhanahu wa taala mencintainya. Wa aidan tatafadalu, demikian pula bahasanya cintanya Allah Subhanahu wa taala, ya, itu baik itu terhadap person tertentu ataupun terhadap amalan tertentu, tatafadalu, bertingkat-tingkat. Ya, satu contoh di sini terkait dengan yakni pribadi mukmin. Orang mukmin yang kuat imannya lebih dicintai dibandingkan yang lemah imannya. Ya, demikian juga amalan, ya, contohnya pada hadis wali, ya. Ya, pada hadis wali, hadis yang menyebutkan tentang yakni bahasanya Allah menyatakan man adani waliyan faqad adantu bil habbi. Ya. Barang siapa yang memusuhi waliku, maka aku umumkan peperangan terhadapnya. Ya. Kemudian pada kelanjutan hadis, ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang amalan, ya, wa ma taqarraba ilayya 'abdi, ya, bi syai'in ahabu ilaihi mimma iftaradtuhu alaihi. Dan tidaklah hambaku mendekatkan dirinya kepadaku dengan sesuatu yang lebih dicintai olehku dibandingkan apa yang aku wajibkan kepadanya. Di sini menunjukkan kepada kita bahwa amal salih itu bertingkat-tingkat sisi dicintainya oleh Allah. Yang wajib, ya, itu lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dibandingkan amalan yang sunnah. Lagian jangan sampai terbalik, kita semangat tidak menjalankan hal-hal yang hukumnya mustahab atau sunnah, tetapi kemudian melalaikan perkara yang wajib. Ya. Tidaklah sesuatu itu diwajibkan oleh Allah kecuali karena Allah lebih mencintainya dibandingkan yang lainnya. Ini terkait dengan amal, ya, tatafadul. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala kecintaan terhadap amalan juga bertingkat-tingkat. فمحبته للمؤمن القوي أعظم من محبته للمؤمن الضعيف. Sehingga kecintaan Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap mukmin yang kuat itu lebih besar, lebih agung dibandingkan kecintaannya kepada mukmin yang lemah. Ya, jadi semakin tingkat keimanan seorang, ya, kuat, maka semakin dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, tidaklah Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, menjadi makhluk yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala secara mutlak, ya, menjadi khalil, ya, di antara dua khalil Allah, kecuali karena tingkat keimanannya yang demikian tinggi mengalahkan yang lainnya dari makhluk-makhluk Allah tabaraka wa Ta'ala. Kemudian berikutnya, wadalla al-hadithu ala anna al-imana yashmalu atau yashmulu al-aqaid al-qalbiyya wal-aqwala wal-af'ala kama huwa madhhabu ahli sunnati wal jamaah. Hadis ini juga menunjukkan bahwa iman itu meliputi keyakinan-keyakinan hati, meliputi ucapan, yakni ucapan lisan, dan meliputi perbuatan, yakni perbuatan anggota badan. Sebagaimana yang demikian, yakni cakupan iman meliputi tiga perkara tadi, ya, merupakan madhab ahli sunnah wal jamaah. Ya, ini keyakinan ahli sunnah wal jamaah bahwa iman meliputi tiga unsur tadi, keyakinan hati, ucapan lisan, dan amalan-amalan anggota badan. Fa innal imana bid'un wa sab'una syu'batan. Karena sungguhnya keimanan itu ada 70 sekian cabang. A'laha, di mana cabang paling tinggi dari cabang-cabang keimanan, qawlu la ilaha illallah. Yani ucapan, persaksian seorang dengan apa yang dia ucapkan dengan lisannya, dia yakin dengan hatinya bahasanya la ilaha illallah, tidak ada, ya, sesembahan yang hak, yang benar kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini paling tingginya dari cabang keimanan, karena kan ini adalah perkara yang paling pokok, ya, yang dengannya seorang menjadi muslim ataupun mukmin. Wadnaha imatatul adha anit tariq. Dan paling rendahnya, ya, paling rendahnya dari cabang-cabang keimanan adalah menyingkirkan al-adha, yakni gangguan, anit tariq, dari jalan. Dan sifat al-adha yang dimaksud di sini meliputi adha yang sifatnya hissi maupun adha yang sifatnya maknawi. Demikian yang diterangkan para ulama. Apa itu adha yang sifatnya hissi? Segala sesuatu yang terlihat di jalan dari gangguan-gangguan fisik, ya, seperti duri ataupun sesuatu yang mengganggu yang lainnya di jalanan, ya, batu-batu yang kira-kira akan membahayakan, menyebabkan jatuh ketika apa, terkilas. Maka seorang ketika menyingkirkan apa yang berbahaya tadi, dia telah menempuh satu cabang dari cabang keimanan. Ya. Masuk di dalamnya juga gangguan yang sifatnya maknawi, yakni kemaksiatan yang terjadi di jalan, itu juga adza. Ya, dan menyingkirkan yang ini, yang maknawi ini lebih sulit, ya, seperti itu. Lebih sulit, ya. Dan tentunya sesuai dengan tingkat kesulitan, sesuai dengan itu pula pahala yang akan didapatkan oleh seseorang. Dan setiap cabang dari cabang-cabang keimanan ini, ya, hatta yang paling rendahnya, semuanya merupakan amalan yang akan menyampaikan kepada jannah. Ya, oleh karena itu, ya, Nabi SAW menghabarkan tentang seorang dia masuk ke dalam jannah dengan sebab pohon yang mengganggu, ya, jalanan itu yang dia potong. Ya, ini termasuk dari menyingkirkan gangguan, dan ternyata setiap cabang dari cabang keimanan itu menjadi sebab dimasukkannya seorang ke dalam jannah. Kalau qaulul la ilaha illallah ini jelas ucapan, kemudian menyingkirkan gangguan dari jalanan ini perbuatan, ya. Kemudian wal haya'u syu'batun minhu. Sedangkan al haya, sifat malu, ya, merupakan cabang darinya, ini dari keimanan. Jadi kita ketahui bahwa al haya ini, ya, merupakan perbuatan hati. Ya, perbuatan hati. Baik, sehingga dari hadis ini menunjukkan kepada kita bahwa iman meliputi tiga unsur tadi, yakni hati, kemudian lisan, dan ya, anggota badan. Kemudian al-haya yang dimaksud di sini, yakni yang merupakan cabang dari keimanan, adalah sifat malu yang menghalangi seorang dari perbuatan jelek. Itu yang dimaksud dengan haya, haya yang merupakan cabang dari keimanan. Adapun, ya, sifat malu yang menghalangi dari kebaikan, ya, itu bukan sifat malu yang dimaksud di dalam hadis yang merupakan cabang dari keimanan. Ya. Kenapa, ya, sifat malu yang kedua yang menghalangi dari kebaikan juga dikatakan sifat malu? Karena ada unsur menahan, ya. Yang satu menahan dari kebaikan, yang satu menahan dari kejelekan. Contoh, sifat malu yang merupakan kejelekan yang tercela, ya, seperti apa yang disebutkan oleh Ali Al-Bukhari secara muallak dalam sahih beliau dari perkataan Mujahid, ya, ya ta'allamul ilma ya sinfan, ya, tidak akan menuntut ilmu dua golongan manusia, ya, al-mustakbir wal mustahi, seorang yang sombong dan seorang yang malu, ya, amma zaka yani al-mustakbir, ya, yamna'u kibruhu anit ta'allum, ya, kesombongannya menahan dia dari belajar, wal-mustahi yamna'u haya'uhu anit ta'allum. Sedangkan orang yang pemalu, ya, pemalu yang tercela ini, rasa malunya menahan dia dari belajar. Oh, malu, saya sudah paling besar sendiri, ya, misalnya seperti itu. Ya, malu, oh, saya sudah jadi ustaz, masa belajar, ya. Ini semua adalah malu yang tercela. Ya. Wa hadhihi syu'abul lati tarji'u ila al-a'malil batinah wal zahirah kulluha minal iman. Cabang-cabang dari keimanan ini, ya, yang kesemuanya kembali kepada amalan yang tersembunyi dan amalan yang nyata, kulluha minal iman, semuanya merupakan bagian dari keimanan. Ya, sebagaimana dalam hadis ini, ya, ucapan dari ucapan la ilaha illallah kemudian menyingkirkan gangguan dari jalanan, ya, ini sesuatu yang tampak, yang zahirah. Kemudian la samalu, ini perkara yang batinah, tersembunyi. Semuanya merupakan bagian dari keimanan. Faman qama biha haqqal qiyami wa kammala nafsahu bil ilmi an-nafi wal amali as-salihi wa kammala ghayrahu bit tawasi bil haqqi wat tawasi bis sabr fa huwa al mu'minul qawiyyu alladhi haza a'la maratibil iman. Sehingga kata beliau, siapa saja yang menegakkan cabang-cabang dari keimanan ini dengan sebenar-benarnya, ya, menegakkan syu'ab al-iman, cabang-cabang keimanan ini dengan sebenar-benarnya, wa kammala nafsahu bil ilmin nafi wal amali shalih, dan dia menyempurnakan dirinya dengan ilmu yang bermanfaat, ya, belajar dia mendahulukan sebelum segala sesuatu, sebelum ucapan dan amalan dia mendahulukan dengan belajar, wal amal shalih, wal amal shalih, dan dia menyempurnakan dirinya dengan amal shalih, dia menjalankan, mengamalkan apa yang telah dia ketahui dari ilmu syar'i, ya, dia wujudkan dalam amalan shalih, sempurna dirinya, ya, dengan dua perkara ini. Kemudian wa kammala ghairahu bitawasi bil haqq wattawasi bis sabr, dia berupaya untuk menyempurnakan selainnya. Kalau yang pertama tadi, dua unsur yang pertama, yakni al-ilmun nafi wal amal shalih, ini, ya, kaitannya dengan, yakni mengangkat kejahilan dari siapa ini? Dari diri sendiri, mengangkat kejahilan dari diri sendiri dengan ilmu dan amal. Kemudian wa kammala ghairahu bitawasi bil haqq, dan menyempurnakan orang lain dengan memberikan wasiat-wasiat dengan kebenaran. Ini berupaya untuk apa? Mengangkat kejahilan dari orang lain dengan memberikan arahan, bimbingan kepada kebenaran. Wattawasi bis-sabr, dan saling berwasiat dengan kesabaran. Seseorang yang menempuh hal-hal ini, fahuwal mu'minul qawi, maka dialah seorang mukmin yang qawi, yang menyempurnakan dirinya dan menyempurnakan orang lain dengan dakwah. Dialah, ya, seorang mukmin yang kuat, alladhi haza a'la maratibil iman, yang dia sampai atau meraih tingkat tertinggi dari tingkatan-tingkatan keimanan. Wa man lam yasil ila hadhihi al-martabah, siapa saja yang tidak sampai pada tingkatan ini, fahuwal mu'minu dhaif, maka dia dikatakan sebagai mukmin yang lemah. Contoh misalnya, dia, ya, sudah bisa untuk mewujudkan ilmu dan amalan pada dirinya, tapi tidak mampu untuk mengajak orang lain, ya, tidak berani untuk mengajak orang lain. Apa yang dia ketahui dari ilmu hanya dicukupkan untuk apa? Dirinya sendiri, ya. Atau sudah ada upaya untuk dia berdakwah, tapi ternyata dirinya sendiri tidak sabar di dalam menempuh dakwah. Udah dulu kok yang itu cuma segini-gini saja, tidak tambah-tambah, ya. Jangan-jangan ini saya kurang bagus dalam penyampaian, akhirnya cari ini cari itu, yang ujung-ujungnya apa? Ya, keluar dari siratal mustaqim. Sebagian yang dulu dikenal sebagai, ya, dai salafi, ya, sekarang tingkahnya kan macam-macam. Ada yang koleksi ceramah-ceramahnya Pak Kyai Haji Zainuddin MZ kan, seperti itu. Dai ini, ya. Tapi ketika ditanya, Ustaz, kenapa kok ini? Anu kok saya cuma tiru retorikanya. Nah, seperti itu. Subhanallah. Yang menjadikan, yang antara sebab paling kuat, ya, umat tertarik dengan dakwah ini adalah keikhlasan. Ya, karena keikhlasan sesuatu yang bersumber dari hati, maka dengan izin Allah Subhanahu wa taala akan sampai kepada hati. Adapun kehebatan orasi, itu hanya sesuatu yang sifatnya memukau sesaat, ya, seperti itu. Nah, di sini, ya, penting bagi kita semua, ya, baik ketika kita belajar maupun beramal, untuk betul-betul mengikhlaskan apa yang kita tempuh semata-mata untuk mencari ridha Allah tabaraka wa ta'ala. Kemudian wa hada min adillati salafi ala anal imana yazidu wa yankus. Dan apa yang dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, ya, baik pada hadis al-mu'minul qawi, hadis yang pokok yang kita bahas di matan ini, ataupun pada hadis tentang cabang-cabang keimanan, al-iman, ya, bid'un wa sab'una syu'batan. Ini semua merupakan termasuk di antara dalil-dalil as-salaf yang menunjukkan bahwa iman itu bertambah dan berkurang. Ya, sebagaimana kita ketahui ada hadis tentang cabang-cabang keimanan. Ya. Yang tentunya setiap seorang yang berupaya untuk menempuh cabang-cabang keimanan. Ya, Al-Imam Sa'di ketika ditanya tentang apa saja dari cabang-cabang keimanan, karena di sini kan disebutkan tiga, ya. Qulul la ilaha illallah. Kemudian imatatul adza anit tariq. Kemudian al-haya. Sekarang mana cabang yang lainnya? Beliau menegaskan bahwa seluruh perkara yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala ataupun Rasulnya sallallahu alaihi wasallam masuk ke dalam cabang-cabang keimanan tersebut. Sehingga semakin seorang, ya, bersemangat di dalam menempuh amal-amal yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka semakin sempurna keimanan padanya, ya, dan semakin berkurang dia di dalam menjalankan apa yang Allah perintahkan, keimanannya semakin juga berkurang. Oleh karena itu katakan di sini bahwa al-iman yazid wa yankus. Ya, kita mengetahui pembahasan yang mungkin sudah sering berulang, yazidu bit ta'ah, ya, wa yankusu bil ma'siyah. Ya, termasuk di antara bentuk maksiat meninggalkan perkara yang diperintahkan, ya, bukan hanya melanggar yang dilarang, ya. Bahkan dosa meninggalkan perkara yang diperintahkan, ya, itu lebih besar dosanya dibandingkan apa? Melanggar yang dilarang, ya, melanggar yang dilarang. Di antara dalilnya ada hadis bitaqah. Ya, yang Allah Subhanahu wa taala menampakkan kepada hamba tadi catatan, ya, dosanya sebanyak 99 gulungan, di mana masing-masing gulungan sejauh mata memandang di tangan. Itu semua, ya, berisi tentang catatan kejelekannya dia. Dia melakukan kemaksiatan ini, kemaksiatan itu, kemaksiatan ini. Ya. Dijadikan dalil oleh para ulama termasuk di antaranya Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah bahwa dosa meninggalkan perintah itu jauh lebih besar dibandingkan melanggar larangan, ya. Orang tadi catatannya itu kan pelanggaran, pelanggaran, pelanggaran, pelanggaran seperti itu. Ini, ya, yang Allah Subhanahu wa taala dengan keutamaan kalimat la ilaha illallah yang diucapkan oleh hamba tadi dengan jujur, ya, menjadikan Allah mengampuni dosa-dosa orang tadi. Kemudian berikutnya wa dzalika bihasabi ulumil imani wa ma'arifihi wa bihasabi a'malihi. Bertambah dan berkurangnya iman itu, ya, mengikuti atau sesuai dengan ilmu-ilmu keimanan dan ma'arif, ma'rifat, pemahaman terhadap keimanan yang ada pada diri seorang, dan demikian juga sesuai dengan amalannya. Oleh karena itu kita lihat misalnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, ya, mungkin saja sebagian manusia ada dari sisi amalan yang melebihi Abu Bakar As-Siddiq. Akan tapi Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ya, menegaskan bahwa beliau, ya, yakni Abu Bakar As-Siddiq adalah, ya, terbaiknya di umat ini dengan sebab apa? Keimanan yang ada pada dirinya. Ya. Di mana andai, ya, keimanan Abu Bakar As-Siddiq diletakkan pada satu anak timbangan, kemudian keimanan dari umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selain beliau, selain Abu Bakar As-Siddiq, diletakkan di yang lainnya, ini saya tetap keimanan Abu Bakar As-Siddiq ini lebih berat, ya. Dengan sebab apa? Keyakinan yang tidak ada keraguan pada diri Abu Bakar As-Siddiq terhadap apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu ketika orang-orang Quraisy, ya, mengolok-olok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau mengabarkan kejadian Mi'raj yang beliau ceritakan kepada orang-orang Quraisy, Ya. Mereka orang-orang Quraisy mengatakan kepada Abu Bakar As-Siddiq bahwa temanmu itu semakin gila, dia bercerita demikian. Ya, kata Abu Bakar As-Siddiq, apakah betul dia bercerita seperti itu? Iya. Kalau dia yang bercerita, kata Abu Bakar As-Siddiq, lebih daripada itu saya percaya. Nah, ada sedikit pun keraguan dari apa yang diberitakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini juga menunjukkan kepada kita bahwa semakin ya bertambah keyakinan seorang terhadap syariat Islam, ya, maka semakin tinggi tingkat keimanannya. Demikian pula semakin bertambah amalan-amalan seseorang dengan apa yang telah dia ketahui dari syariat Islam, maka semakin tinggi pula derajat keimanannya. Ya, Al-Imam As-Sa'di di sini menyebutkan dua perkara tadi, ya, sesuai dengan ilmu dan sesuai dengan amalan. Ini semua menunjukkan juga kepada kita bahwa tidak ada di sana pemisah antara ilmu dengan amal, karena ilmu itu menuntut untuk adanya pengamalan. Jika ilmu tidak diiringi dengan amalan, maka ini akan menjadi hujjah yang akan mencelakakan pemiliknya, waliyadzubillah. Wa hadzal aslu qad dalla alaihi alkitab wa sunnatu fi mawadhi'a katsira. Dan prinsip ini, ya, telah ditunjukkan padanya oleh Alkitab dan As-Sunnah di tempat-tempat yang banyak di dalam Alkitab atau As-Sunnah. Ini terkait dengan bahasanya iman meliputi tiga unsur perkara tadi, ya, dengan yakni kaitannya dengan hati, kaitannya dengan lisan, dan kaitannya dengan anggota badan. Kemudian keimanan ini perkara yang bertambah, demikian juga berkurang. Ya, terkait dengan bertambahnya iman, maka dalil-dalil yang ada dalam Al-Qur'anul Karim menunjukkan yang demikian. Adapun terkait dengan berkurangnya, maka datang keterangannya di dalam As-Sunnah, seperti pada hadis la yazni zani hina ma yazni wa huwa mu'min. Tidaklah seorang pezina tatkala dia berzina dalam keadaan beriman. Bukan maksudnya bahwa ketika dia melakukan zina menjadi kafir, tidak. Tetapi di saat dia melakukan perbuatan maksiat tersebut berkurang keimanannya. Karena andai dia pada keadaan keimanannya, niscaya keimanannya menjadikan dia akan takut kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia tidak akan melakukan perbuatan maksiat tadi. Demikian juga pada kelanjutan hadis, wala yasriku sariku hina ma yasrik wa huwa mu'min. Dan tidaklah seorang pencuri ketika dia mencuri, dia dalam keadaan beriman. Bukan maksudnya ketika dia mencuri menjadi kafir, bukan. Tetapi dengan sebab yakni turunnya keimanan menjadikan dia berani untuk melakukan maksiat tersebut, yakni pencurian, pengambilan harta orang lain tanpa hak. Kemudian walamma fadala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bainal mu'minaini atau bainal mu'minina qawiyyihim wa dha'ifihim, tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, melebihkan, ya, di antara kaum mukminin, antara yang kuatnya dengan yang lemahnya dibedakan, ya, bahwa yang kuat itu lebih dicintai oleh Allah, ya, dan lebih baik keadaannya dibandingkan yang lemah. Khasyya min tawahumil qadhi fil mafdul, maka beliau mengkhawatirkan jangan sampai muncul kesan adanya al-qadh, celaan terhadap orang mukmin yang lemah imannya. Faqala, maka beliau sallallahu alaihi wasallam menyatakan wa fi kullin khairun. Ya, tetapi diingat bahwa pada masing-masing orang yang beriman dengan sebab keimanannya ada kebaikan. Ya, yang kuat keimanannya kebaikannya lebih banyak, yang lemah keimanannya tetap memiliki kebaikan tetapi pada kadar yang lebih sedikit. Wa fi hadzal ihtirazi fa'idatun nafisatun. Ya, maka pada ihtiraz ini, yakni ihtiraz yakni penjagaan untuk jangan sampai, ya, muncul celaan tadi, terdapat faedah yang nafisah, faedah yang berharga. Wahya, yakni apa faedahnya? anna ala man fadala bainal ashkhasi awil ajnasi awil a'mali an yadhkura wajhat tafdhili ya wa jihat at-tafdhil wa yataharraza bi dhikri al-fadl al-mushtarak bain al-fadil wal-mafdul li'alla yatatarraqa al-qadhu ila al-mafdul. Bahwa apa faedah ini? Yani bahwa menjadi kewajiban bagi siapa saja yang berupaya untuk memilah-milah ya di antara al-ashkhas, ya person-person yang ada bahwa fulan itu lebih baik ya dibandingkan alan ya. Awil ajnas, atau dari jenis-jenis yang ada ya, dari macam-macam yang ada, dari benda-benda ya, benda ini lebih baik dibandingkan benda yang itu. Awil a'mal, ataupun demikian juga perbuatan-perbuatan, contoh misalnya profesi ya, profesi ini lebih baik dibandingkan profesi yang lainnya. Apa isi kebaikannya? Disebutkan di sini an yadhkura wajhat tafdhili, wajhat at-tafdhil, hendaknya dia menyebutkan apa sisi kelebihan ya, dan tinjauan kelebihannya itu apa. Disebutkan ya, misalnya tentang sebuah profesi, sebuah profesi ya, perdagangan atau jual beli atau bisnis itu lebih dibandingkan yang lainnya. Kenapa? Karena mungkin ada hadis yang menyebutkan tentang keutamaan ini. Atau profesi bertani ya, itu juga punya kelebihan yang tidak dimiliki oleh profesi yang lain. Disebutkan apa dasarnya? Ya seperti itu. Nah, kemudian kata beliau, wa yataharraza bi dzikril fadli al-mushtarak. Dia memberikan ihtiraz, yakni sebuah penjagaan untuk apa? Bentuk penjagaannya dengan menyebutkan al-fadlil mushtarak, yakni keutamaan yang di situ berserikat bainal fadili wal mafdul, antara yang utama dengan yang kalah utamanya. Kenapa? Li'alla yatatarraqa al-qadhu ila al-mafdul. Untuk jangan sampai nanti menyeret munculnya celaan terhadap yang kalah sisi keutamaannya. Dan yang demikian sebagaimana disebutkan pada hadis ini ya, dengan ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, fi kullin khairun. Demikian juga Allah Subhanahu wa taala firmankan ya, terkait dengan pengutamaan Allah Subhanahu wa taala terhadap para sahabat yang berislam dan berinfak serta berjihad sebelum apa, peristiwa Fathu Makkah atau Hudaybiyah, dengan yang setelahnya ya. Baik, maka Allah Subhanahu wa taala menyatakan akan keseluruhan sahabat ya, wa kullan wa'adallahu al-husna. Setelah Allah menyebutkan tentang keutamaan sahabat yang berislam sebelum kejadian Hudaybiyah dengan yang berislam setelahnya ya, yang menyatakan bahwa tidak sama antara mereka yang berinfak sebelum ya, terjadinya Hudaybiyah dan berperang sebelum itu dengan yang berislam berinfak setelahnya. Kemudian Allah menegaskan wa kullan wa'adallahu al-husna, dan masing-masing yang Allah janjikan dengan al-husna yakni jannah. Supaya jangan sampai anggapan oh kalau sahabat yang ya, apa berislamnya setelah Hudaybiyah berarti harapan untuk masuk surganya lemah atau mungkin bahkan jauh. Tidak demikian, bahkan Allah menjanjikan seluruh sahabat dengan apa? Dengan jannah. Dan tentunya tingkat jannah yang diraih oleh mereka juga bertingkat-tingkat, berbeda-beda sesuai dengan derajat keutamaannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang jelas bahwa seluruh sahabat dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan jannah. Itu keadaan sahabat sebagaimana Allah Subhanahu wa taala tegaskan radhiyallahu anhum wa radu an, ya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ridha kepada mereka ya dengan amal-amal yang telah mereka tempuh, dan mereka ridha kepada Allah Subhanahu wa taala dengan jannah yang Allah karuniakan kepada mereka. Ini keadaan para sahabat seluruhnya. Allah janjikan untuk mereka mendapatkan jannah. Kemudian berikutnya di antara faedah hadis ini, wa fi hadzal hadis anna al-mu'minina yatafawatuna fil khairiyah wa mahabbatillah wal qiyam bid-din. Kelewat? Baik, wa kadzalika fil janib al-akhir. Demikian pula pada sisi yang lainnya. Idza dzukirat maratibus syarri wal asrar. Jika disebutkan tentang tingkatan-tingkatan kejelekan, wal asrar, dan perkara-perkara yang lebih jelek. Wa dzukira at-tafawutu bainahuma. Dan disebutkan sisi-sisi perbedaan di antara keduanya, tingkat kejelekan di antara keduanya, fayambagi. Ya, maka hal yang semestinya ba'da dzalik, ya, setelah menyebutkan tentang kejelekan-kejelekan tersebut, an yadhkura al-qadr al-mushtarak bainahuma min asbabil khairi awis syarr. Ya, untuk seseorang menyebutkan kadar yang berserikat di antara keduanya, ya, di antara perkara yang jelek dan yang lebih jelek, ya, min asbabil khair awis syarr, ya, dari sebab-sebab kebaikan ataupun kejelekan, ya. Karena di antara sekian banyak dari perkara yang jelek, ya, perkara yang jelek itu ada terkandung sisi kebaikan. Sebagaimana kita ketahui, perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala atau diharamkan oleh Allah, ada yang sifatnya kejelekan murni, ya. Tidak ada kebaikan sedikit pun. Kemudian di sana ada yang kadar kejelekannya itu lebih dominan dibandingkan kebaikannya. Ya, ini juga perkara yang dilarang. Kenapa? Karena ya, mafsadahnya itu lebih besar daripada manfaatnya. Sebagaimana perkara yang dihalalkan, ya, di dalam syariat ini ada yang sifatnya kebaikan yang murni, ya, tidak ada kejelekan sedikit pun, ya. Juga di sana ada yang faktor kebaikannya lebih dominan dibandingkan, ya, kejelekannya, itu dibolehkan, ya. Sehingga kalau kita mendapati, misalnya, kenapa benda ini dilarang, ya, bisa jadi faktornya adalah kejelekannya murni, nggak ada kebaikan sama sekali, ya. Atau bisa jadi ada sisi manfaatnya, tetapi mafsadahnya lebih besar. Sebagai contoh misalnya, ya, terkait dengan khamr dan maisir, ya. Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir kul fihima ismun kabir wa manafi'u linnas wa ismuhuma akbaru min naf'ihima. Mereka bertanya kepada engkau tentang, ya, masalah al-khamr dan perjudian. Katakan bahwa, dan ayat ini berkaitan dengan yakni tahap-tahap pengharaman khamr, ya, tahap-tahap pengharaman khamr. Awal kali turun ayat yang berkaitan dengannya ini, ya. Bahwa ketika mereka bertanya tentang khamr dan judi, ya, Allah merintahkan kepada nabinya, qul fihima ismun kabir wa manafi'u linnas. Katakan bahwa pada keduanya ada dosa yang besar dan ada manfaat-manfaat bagi manusia. Ya, di antara perbuatan ini ada sih manfaatnya. Contoh, ya, terkait dengan misalnya apa tadi, maisir, judi. Orang kalau menang judi bisa belanja ini, belanja itu. Ya, ada sih manfaatnya. Katanya khamr itu bisa untuk penghangat badan. Ada sisi manfaatnya. Ya. Nah, sekarang Allah Subhanahu wa taala ketika menurunkan, ya, ayat yang merupakan tahap-tahap pengharaman khamr, Allah menyatakan wa ismuhuma akbaru min naf'ihima. Tetapi dosa keduanya itu lebih besar, ya, dibandingkan manfaat yang ada pada keduanya. Ini bimbingan dari syariat, bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala untuk orang-orang yang berakal, siapapun yang akalnya cerdas, akalnya sehat, ketika dikatakan ini ada manfaatnya tapi bahayanya lebih besar, kira-kira dia akan mengambil? Tentunya tidak, dia akan meninggalkannya. Ya, lebih-lebih ya pada tahap berikutnya ketika Allah Subhanahu wa taala melarang ya mereka yang dalam keadaan mabuk untuk mendekati salat. Sementara kita tahu bagaimana ya yakni kecintaan para sahabat terhadap amal-amal saleh termasuk di dalamnya lebih-lebih salat. Ya, ketika datang ya larangan untuk mendekati salat ya dalam keadaan mabuk, ini tahap berikutnya yang menjadikan mereka semakin jauh dari khamr. Ya, hingga kemudian turun ayat yang menegaskan tentang haramnya khamr. Nah, demikian juga kita ketika menyebutkan sekali lagi sebagaimana yang katakan Al-Imam Sa'di di sini tentang ya sekian banyak perkara yang jelek. Ya. Maka kita akan ya melihat bahwa kejelekan dari masing-masing perkara ini bertingkat-tingkat. Ya. Contoh misalnya di dalam perbuatan dosa maksiat, kan di sana ada shagair, ada kabair. Ya, ada shagair, ada kabair. Bahkan ada akbarul kabair. Ya, ada sebesar-besar dosa besar. Termasuk di antaranya kabair. Di sana ada yang digandengkan dengan kekufuran, ya. Ini ada lafaz kubur, meskipun itu bukan maksudnya kufur keluar dari Islam, seperti asibabul muslim fusukun wa qitaluhu kufrun. Mencaci orang muslim itu kefasikan sedangkan memeranginya merupakan kekufuran. Menunjukkan kepada kita bahwa maksiat memerangi orang-orang mukmin, orang-orang muslim itu jauh lebih besar dibandingkan dosa-dosa besar yang lainnya karena digandingkan dengan lafaz apa? Kufur. Nah, ketika kita melihat bahwa ini ada dosa kecil, ada dosa besar. Ya. Nah, di situ ada qadrul mushtarak. Yani kadar yang sama-sama berserikat. Apa itu? Bahwa masing-masingnya yang besar maupun yang kecil itu pada dasarnya itu maksiat kepada zat yang satu. Siapa itu? Allah Subhanahu wa taala. Yang kita maksiati dengan dosa kecil ya Allah, yang kita maksiati dengan dosa besar juga Allah Subhanahu wa taala. Tidakkah ya kita malu terhadap zat yang telah memberikan apa yang kita butuhkan kemudian justru kita memaksiatinya? Ya, ini dari sisi bahwa dua-duanya adalah maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala dan dua-duanya pelanggaran terhadap apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, oleh karena itu ya di antara as-salaf termasuk yang dinukil dari Ibnu Abbas ya radhiyallahu taala anhuma untuk mengingatkan kita agar jangan meremehkan perkara yang kaitannya dengan dosa kecil, kata beliau radhiyallahu an, la saghirata ma al-israr wa la kabirata ma al-istighfar. Tidak ada dosa-dosa kecil kalau terus-menerus ya, dan tidak ada dosa besar jika senantiasa diiringi dengan apa? Istighfar. Ini semua menunjukkan kepada kita untuk jangan sampai kita meremehkan dosa-dosa walaupun itu dosa kecil. Kemudian pentingnya untuk kita juga mengetahui tingkatan-tingkatan kejelekan ketika dihadapkan pada sesuatu yang kita tidak boleh tidak ya, itu mesti terjatuh ke dalam salah satunya. Ya, maka kita harus memilih yang paling kecil ya dari kejelekan itu ketika tidak mungkin kita bisa selamat lepas dari salah satunya. Contoh ketika misalnya seorang dihadapkan pada kondisi darurat. Ya, pada kondisi darurat dihalalkan bagi seorang untuk makan bangkai. Makan bangkai, ya. Faman itturra ya, ghairu bagin wala adin fala isma alaihi. Barang siapa pada kondisi darurat, ya. Kemudian dia tidak melampaui batas dan tidak pula dia menjadikan apa yang diharamkan itu sebagai suatu kebiasaan, maka tidak ada dosa baginya. Dia berhadapan kondisi darurat. Kemudian ada di hadapannya bangkai. Ya, yang satu adalah misalnya bangkai kelinci, ya. Yang satu bangkai anjing. Ya. Dua-duanya bangkai, jelek ini dua-duanya. Tapi dia pada kondisi darurat. Maka dia harus memilih dari bangkai itu yang lebih ringan sisi kejelekannya. Yang mana itu? bangkai anjing? Kelinci. Bangkai kelinci, karena kelinci keharamannya hanya dari satu sisi, ini sisi bangkai. Ya, pada kondisi tadi, adapun anjing dua, kondisinya bangkai dan asalnya juga diharamkan. Wallahu ta'ala alam. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka.